Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada subuh hari ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, terutama apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Kitab yang paling baik untuk dibaca di bulan suci ini tentunya adalah Al-Qur'an, karena pada bulan suci inilah Al-Qur'an diturunkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada surat An-Nisa ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat mim ba'liha nusuzan aw 'iradha fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, nusuz berasal dari bahasa Arab, dan bahasa Indonesia pun akhirnya kita menggunakan kata-kata nusuz. Ini artinya adalah bersikap keras terhadap istri, tidak mau menggaulinya dan tidak pula mau memberi haknya dalam ayat ini. Nusuz, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, sebagaimana terjadi bagi suami, terjadi juga bagi istri. Istri yang nusuz diterangkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum siqaqab, dalam surah An-Nisa ayat 54, wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghaw 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi, maha besar. Itu nusuz yang dilakukan perempuan terhadap suaminya, sehingga suami berhak untuk mengoreksinya. Cara mengoreksinya dengan memberi nasihat. Tidak bisa diberi nasihat, pisah ranjang. Bukan pisah rumah, Pak Ustaz Sofian, ya. Kemudian yang terakhir, boleh memukul. Itu pada ayat 34 dari surah An-Nisa tentang nusuz perempuan. Dan memukul itu yang apa? Yang tidak menimbulkan bahaya. Dan itu pun akhir cerita dari nasihat di awal tadi. Terakhir. Iya. Kemudian nusuz dari pihak suami, apabila suami nusuz itu bagaimana? Bersikap keras terhadap istri, tidak mau menggaulinya, tidak mau memberi nafkahnya. Jadi, bagaimana kita mensikapi fenomena masyarakat di Indonesia ini yang sering kita temukan terjadinya kesalahpahaman, baik yang dilakukan kerasnya suami atau tidak mau mendengar sang istri. Saya melihat ini dari ayat rentetan ayat berikutnya. Wa uhdiratil anfusus suha. Iya. Jadi surat An-Nisa ayat 128 itu sifat nusuz atau sifat pembangkangan dari salah satu pasangan, baik suami ataupun istri, dimulai dari sifat asyuh. sifat tidak dermawan, kikir, sifat ya? Kikir, iya, sifat menarik kita pelit ini tentang kikir ini. Sehingga banyak hal bisa diselesaikan sebetulnya dengan menghindari sifat kekikiran. Kikir dalam pelayanan suami istri, kikir dalam memberi nafkah, pelit tidak memperhatikan kondisi sang istri. Bahkan saya melihat kikir bagi suami ketika ia terlalu boros mengumbar syahwatnya, tidak punya perencanaan kapan harus punya anak, kapan istri harus hamil. Ini adalah bentuk-bentuk kekikiran, kebakhilan, kesemena-menaan sang suami terhadap istri, sehingga rumah tangga tidak punya planning. Iya. Jadi memang kalau kita temukan di sini disebutkan juga bahwa tabiat manusia yang tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya bisa juga dikatakan dengan makna kikir tadi Pak Ustaz, kikir, ya. Kikir. Wa udhiratil anfusus suh. Kemudian ayat itu diteruskan wa in tuhsinu. Wa tattaqu. Jadi jika Anda ingin berbuat ihsan, tuhsinu. Perbuatan ihsan itu bisa kita lakukan kalau kita mengutamakan orang lain, Allah, Rasul, daripada diri kita sendiri. Ya, jadi ketika sang suami atau sang istri ego mengutamakan pribadi mereka daripada ajaran Allah, Rasul, dan lain sebagainya, pada saat itu ia tidak mampu berlaku ihsan. Jadi ketika kita tidak mampu berlaku ihsan dalam rumah tangga ini, maka pada saat itu juga akan muncul friksi, keadaan-keadaan yang tidak enak, baik dari istri ataupun suami. Karena ihsan itu sudah mempedulikan orang lain lebih besar daripada kita sendiri, sampai kepada tingkat isar. Iya, betul sekali. Ini ihsan. Iya. Karena memang kita menemukan juga permusuhan itu kalau dari satu pihak tidak akan langgeng, Pak Ustaz. Iya. Yeah. Artinya apa? Kalaulah salah satu ada yang ihsan, maka rujuk itu cepat terjadi. Yeah. Ada orang yang mengalah. Perperangan itu terjadi karena dua belah pihak itu tidak mau mengalah. Tidak yang mengalah. Nah, jadi di sini disebutkan wa in tuhsinu. Pada ayat-ayat yang lalu sebagaimana telah kita kajikan juga bahwa memang ihsan itu sangat dipentingkan. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Wa huwa muhsin. Nah, jadi sudah ahsanu dinan wa huwa muhsin. Yeah. Wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim khalila. Ayat 125 dari surah An-Nisa. Yeah. Jadi menggambarkan bagaimana sosok Nabi Ibrahim itu adalah teladan dalam ihsan. Dalam ihsan. Iya. Yeah. Jadi wa uhdiratil anfusus su wa in tuhsinu. Pertama sekali di sini solusinya itu mengikir, mengikis, menghilangkan sifat asuh, ya, rasa kikir dari dalam diri kita, rasa kebakhilan. Kemudian lagi itu akan menimbulkan sifat ihsan, sifat mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, watataku. Iya. Watataku itu artinya adalah takwa. Dalam Syarawi, dalam tafsirnya Syarawi mengatakan takwa itu bermakna adalah taat maksimal. Iya. Bukan taat minimal. Iya. Nah, jadi ketika sang istri taat kepada suaminya sangat minimal, ini mungkin terjadi nusus atau i'rad. Tetapi kalau sudah taat maksimal, ya, taat maksimal baik suami kepada istri, istri ada taat maksimal, ketaatan yang maksimal, maka pada saat itu akan terjadi as-sulhu, perbaikan. Iya, perbaikan. Jadi ada saat-saat bagi suami atau istri itu harus melaksanakan taat maksimal. Iya. Jika mungkin taat maksimal ini per hari. Iya. Dan ia harus ada setiap hari itu taat maksimal. Yeah. Bukan setiap hari terus minimal dalam ketaatan. Jadi potensi-potensi nusus dan i'rad itu ada pada saat-saat taat minimal baik sang istri terlalu lama. Iya. Jadi terlalu lama. Saya melihat gini juga Pak Ustaz. Ihsan yang selama ini kita kategorikan itu sebagai unsur yang tidak terlepas dari ibadah mahdoh. dalam puasa seperti saat ini kan kita harus beribadah dengan penuh ihsan. Antak budoglo ka annaka taroh fa in lam takun taroh fa innahu yarok. Kamu menyembah Allah seakan-akan Allah kamu melihat Allah, kalau kamu tidak melihat Allah yakinlah Allah melihatmu. Itu kan ihsan dalam bentuk ibadah. Rupanya dalam rumah tangga pun ihsan perlu juga Pak Ustaz ya. Berbuat maksimal seperti takwa tadi, taat maksimal. Taat maksimal. Taat maksimal Ramadan sebagaimana kita rasakan sekarang, la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa dengan Ramadan maksudnya agar kita taat maksimal pada Allah, bukan taat minimal. Taat minimal itu tidak akan merubah keadaan. Kemudian jadi, takwa yang dibentuk dalam bulan Ramadan itu rupanya terbentuk juga dalam rumah tangga. Jadi bukan berarti saya sudah bertakwa sementara dia sendiri tidak menggubris, tidak acuh tak acuh dengan keluarganya. Saya rasa itu bukan bentuk dari ketakwaan yang diraih dalam bulan Ramadan. Coba kita lihat pada bulan Ramadan. Target untuk taat maksimal takwa. Siang hari nasi beras yang kita cari dengan cara yang halal. Halal untuk kita memakannya. Tetapi pada saat itu kita tahan. Demikian juga dengan sang istri. Istri itu halal bagi kita. Telah kita nikahi baik Ramadan ataupun bulan Ramadan, di luar Ramadan. Di luar Ramadan halal bagi kita untuk sebanyak-banyaknya memiliki anak ya, sebanyak baiknya, bahkan pada setiap tahun istri itu pada hakikatnya bisa hamil dan lain sebagainya ya kan. Tetapi kebakhilan kita terkadang datang untuk berbuat ihsan, maka pada saat itu terjadilah seakan-akan istri itu tidak punya peluang untuk beribadah sama sekali. Walaupun hamil itu bagian dari ibadah, tetapi dalam Al-Islam kan ada aturan-aturan planning rumah tangga, kapan punya anak pertama, kapan punya anak kedua dan lain sebagainya. Nusus dan i'rad pada dekade dewasa ini kita lihat betapa banyak sang istri itu seakan-akan memiliki anak karena terpaksa. Memiliki itu menarik, anak itu, karena terpaksa. Bukan karena keinginan. Apa maksudnya terpaksa dan keinginan itu, contoh lebih khusus itu, Ustaz? Kalau dari segi takwa yang kita ingin taat maksimal itu memiliki anak itu kita punya target bagaimana anak itu menjadi anak yang saleh, anak yang diridhai. Ya kan, anak yang mendoakan kita nanti. Kalau tetapi misalnya, planning itu tidak ada, rencana itu tidak ada bagi kita. Yang penting bagaimana suamiku tidak marah, suamiku tidak menolak. Jadi targetnya rendah. Target rendah. Yang penting saya memenuhi keinginan suami. Bukan target yang panjang. Bagaimana anak ini dididik sehingga ia mampu menjadi anak yang saleh. Kalau misalnya ada anak di luar planning itu Pak Ustadz, maksudnya dia mau rencananya berumah tangga memiliki 3 anak. Rupanya lahir yang keempat. Ini sang ibu antara iya dan tidak mengandung anaknya. Dan kita menemukan orang yang seperti ini terkadang ya, gak selamanya. Ada anaknya itu nanti akhirnya memiliki cacat atau hubungan yang tidak harmonis dengan orang tuanya. Bagaimana Ustaz melihat, apakah ini bagian dari nusus ketidakrelaan dalam hal mengandung dan melahirkan anak yang di luar planning kata Ustaz tadi? Ini di tengah ayat ini kan dikatakan wasulhu khair. Jadinya perbaikan ya, memperbaiki diri dari kedua belah pihak atau mengadakan perundingan, atau bahasa sekarangnya adalah dialog, keterbukaan, saling menghayati kebutuhan bersama dan saling memiliki rencana-rencana yang terpadu. Wasulhu khair. Jadinya wasulhu ini dalam makna yang luas adalah kesepakatan ya. Kesepakatan-kesepakatan itu itu adalah khair. Itu adalah yang terbaik. Jadi khair itu terbaik. Jadi kalau sang suami dengan sang istri tidak memiliki kesepakatan bersama, maka khair tidak akan tercapai. Jadi kalau saya lihat seperti tadi, kalau misalnya ada peristiwa di luar planning tadi, out of planning, anak out of planning, maka yang sudah, sudahlah. Yang dihadapi sekarang ini bagaimana kita memperbaikinya, asulhu tadi Pak Ustadz ya, supaya jangan sampai yang sudah ini menjadi Bagaimana sekarang kita membuat nasi yang sudah menjadi bubur tadi enak dimakan, kan begitu ya, Pak Ustaz kan? Ini, jangan pula bubur tadi dibuang ya kan? Maka itulah ayat dialog ini tadi, di ya, akhir fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Iya. Maka sungguhnya Allah dengan apa yang engkau amalkan, engkau kerjakan, engkau buat, khabir. Jadi Allah detail secara rinci ia mengetahui, khabir. Dipakai kata-kata khabir di sini bahwasanya Allah itu sangat rinci, detail, sangat halus pengetahuannya tentang tentang asyuh, tentang ihsan, dan tentang takwa. Takwa. Iya. Jadi tiga hal ini menghindarkan diri dari syuh, kemudian memperkaya diri dengan ihsan, kemudian taat maksimal. Ini adalah aset pada pribadi atau potensi diri kita yang harus kita bangun dari dalam. Kalau saya melihat Pak Ustadz, kaitan ayat 127 dan 128 ini, bahwa perpecahan itu bukan ditimbulkan karena poligami. Dan perceraian itu sebenarnya bukanlah hal yang buruk. Yang buruk itu adalah nusus dan i'radnya. Nusus dan i'rad. Dan i'radnya. Dan nusus dan i'radnya ini dibenci oleh agama. Tetapi poligami dan perceraian, kalau kita lihat nanti ke depan, bahwa itu adalah kalau misalnya mau tidak mau harus cerai, maka itu adalah merupakan solusi. Jadi apa yang disyariatkan oleh agama itu adalah baik dan itu adalah solusi dalam Islam. Sementara nusus dan i'rad apapun ceritanya adalah suatu hal yang negatif. Saya rasa Ustaz Sopian, waktu kitalah yang akhirnya memisahkan kita dengan para pendengar RRI dimanapun berada. Kajian kita menarik. Insya Allah esok kita akan bertemu kembali dalam kajian yang sama dan dalam gelombang yang sama. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Dr. Sopian Saha mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas khilaf dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.